Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways, dan semakin malam semakin menarik pembicaraan kita. Yang menarik juga adalah ternyata bagaimana dengan kita bisa mengenali perilaku orang lebih baik, maka kita juga bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih baik mengenai orang tersebut. Lalu Pak Mario, yes, setelah melihat teknik yang tadi Bapak ajarkan kepada kami, lalu artinya saya menyimpulkan kalau ternyata penting untuk memiliki teknik pengelolaan mata yang baik agar orang juga memiliki persepsi yang kita inginkan. Betul. Begitu bukan Pak? Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai teknik ini Pak? Oke, super. Sahabat Indonesia yang super. Jadi, kalau kita tanpa sengaja banyak menggerakkan mata ke arah kanan, kita membantu orang mencurigai kita. Jadi, ada baiknya juga kita mengarahkan sedikit pundak kita ke arah orang itu, sehingga wajah kita lebih ke arah kiri. Sehingga kita lebih aman untuk kelihatan lebih bersungguh-sungguh di sana. Itu sebabnya meja, waktu kita duduk di ruang rapat, coba, saya berikan beberapa kursi di sini, lalu Anda beritahu saya kursi mana yang paling powerful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang paling powerful? 1 dan 2. Kenapa? 1 dan 5. Ya. Oke, kenapa? Kenapa? Dengarkan kata-kata saya. Karena dia terlanjur ketua. Bukan ketua loh ya. Terlanjur ketua. Lebih sering orang-orang itu terlanjur jadi atasan daripada betul-betul jadi atasan. Kursi yang paling powerful, ya, pernah dengar istilah tangan kanan? Dia tangan kanannya. Biasanya yang lebih ditakuti atasannya atau tangan kanannya? Tangan kanannya, gak usah tangan kanan. Sekretaris itu lebih menakutkan. Karena dia menentukan siapa ketemu atasannya atau tidak. Berarti tangan kanan itu di sebelah mana? Di kursi mana? Kursi 2 dan 6. Kalau Anda mau berpengaruh ke orang besar itu, Anda itu duduk di sebelah itu, ya. Tetapi kalau orang ini tidak ada, ini ada setipnya loh, ya. Kalau ini tidak ada, duduk kita di mana sekarang? 8 atau 4, karena Anda melihat semua orang dari kiri. Jadi kalau begitu ada strategi di segala sesuatu. Berhati-hati dan ikhlaslah untuk selalu memperbarui diri. Itu Mas. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kini kita akan masuk ke sebuah teknik yang berbeda sedikit dengan teknik ini. Bu, izinkan saya menjelaskan. Silakan, Pak. Kita akan masuk kepada teknik yang disebut sebagai teknik machine gun, di mana yang akan kita lakukan adalah akan kita minta 12 orang penanya yang akan bertanya dengan sangat cepat kepada Pak Mario, dengan catatan tentunya apabila pertanyaan itu keluar dari konteks pembicaraan, tentunya berarti tolak. Tapi saya ingatkan kalau kami tidak tahu sama sekali ini pertanyaannya akan keluar dari penanya tersebut apa. Ini sudah ada 12 orang yang sudah bersiap-siap. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dahulu. Pak Mario Teguh, machine gun. Terima kasih. Are you ready? Silakan. Benarkah bohong itu perlu? Pak Mario, terima kasih. Terima kasih. Kalau yang diperlukan berbohong untuk membantu seseorang yang memang suka dibohongi sebelum dia melakukan yang baik, berbohonglah. Tetapi kalau bisa dikatakan dengan sejujurnya, katakanlah dengan sejujurnya. Apakah bohong itu selalu diperlukan? Terima kasih. Selalu diperlukan? Tidak. Dan kalau bisa sama sekali jangan digunakan. Sehingga kalau bisa mengatakan yang sebetulnya, mengapa harus berbohong? Tadi Bapak sudah memberikan teknik bahwa kalau kita melihat lawan bicara kita melirik ke arah kiri, itu cenderung mengatakan yang benar. Tetapi kalau ke kanan